Seumpama ni aku ilang sedelo, opo piakalono wong sing kelangan. Senajan urip rong mulya, opo piakan ono sing sayang. Uh-oh.